أما بعد، فنحمد الله العلي القدير الذي أعاننا على أنفسنا حتى أدينا هذه الصلاة، صلاة العصر، في هذا المسجد المبارك ومع جماعة المسلمين، فهي نعمة علينا وعليكم يجب أن نستشعرها وأن نشكر الله عليها، لأن غيرنا حرم هذه النعمة. وصلاة العصر صلاة عظيمة نوه الله عز وجل بشأنها، وعظم الله عز وجل أمرها، ولهذا خصها الله بالذكر في كتابه الكريم من بين سائر الصلوات. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية أي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بعض غزواته يوم أن شغله المشركون عن صلاة العصر، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syekh Hafidhahullah Ta'ala setelah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita semua tentang nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terkhususnya jamaah salat asar di masjid yang mulia ini. Padahal sekian banyak orang yang lain yang tidak Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melakukan salat asar berjamaah. Ikhwan fiddin, beliau mengingatkan betapa mulianya salat asar, betapa agungnya salat asar ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'an, hafizu 'ala shalawati was-salati al-wusta, jagalah salat-salat dan terkhusus salat al-wusta. Yang dimaksud dengan salat al-wusta di sini adalah salat asar, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang, beliau dan para sahabatnya terhalang untuk melaksanakan salat asar sampai masuk waktu maghrib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka sehingga mereka membuat kita terhalang untuk melaksanakan salat usta, yaitu salat asar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hati-hati mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka jahannam. هذه الصلاة أعني بها صلاة العصر صلاة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فهي صلاة مشهودة ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر فيعود الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قال فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فانظر ما أكرمك على الله إذا كنت من أهل هذه الصلاة في هذا الوقت المبارك وأن الله عز وجل يرفع من شأنك بأن جعل ملائكته يشهدون لك عنده بأنك صليت صلاة العصر فهنيئا لمن كان من أهلها هذه الصلاة صلاة العصر أمان لصاحبها من النار ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار أي لن يدخل النار رجل صلى صلاة الفجر وصلاة العصر لن يلج النار أحد وأحد نكرة في سياق النفي تعم الكل الصغير والكبير والرجل والمرأة كل من حافظ على هذه الصلاة فإنه سيأمن بأمن الله من النار Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang keutamaan sholat ini, yaitu sholat asar, yang merupakan sholat yang dihadiri oleh malaikat siang dan malaikat malam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergantian malaikat malam dan malaikat siang untuk kalian, silih berganti mereka mendatangi kaum muslimin dan mereka berkumpul. Malaikat malam dan malaikat siang tersebut berkumpul dan bertemu di salat asar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat tersebut, padahal kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui keadaan kita, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala, Sungguh kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka melaksanakan sholat asar. Maka berbahagialah bagi segenap kaum muslimin yang menegakkan sholat yang mulia ini, sholat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimanallah iyyakum. Kemudian beliau juga mengingatkan sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan yang lain daripada keutamaan sholat asar, yaitu sholat asar bisa menjamin seseorang untuk selamat dari api neraka jahannam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang artinya niscaya tidak akan masuk neraka jahannam seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan seseorang yang dan sholat sebelum matahari terbenam. Maksudnya tidak akan masuk neraka jahannam seseorang yang sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat fajar. Demikian juga tidak akan masuk neraka jahannam seseorang yang sholat sebelum matahari terbenam, maksudnya adalah sholat asar. Ayuhal ikhwah, وليس المعنى من هذا أن يحافظ العبد على هاتين الصلاتين ويترك بقية الصلوات، وإنما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الحفاظ على هاتين الصلاتين لأن من حافظ على هاتين الصلاتين مع ما فيهما من شدة المانع حري به أن يحافظ على بقية الصلوات، فإن صلاة الفجر كانت في وقت والناس يميلون في هذا الوقت إلى النوم وإلى الراحة، وأما بالنسبة للعصر فإنها في وقت والناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منشغلين بالتجارة وبالتسوق، وقل ذلك في زماننا فإنه وقت ينشغل فيه الناس كثيرا، لذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى الحفاظ على هاتين الصلاتين. والحفاظ عليهما مع بقية الصلوات ضمان بالجنة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن يا أخي، حفاظك على هاتين الصلاتين مع بقية الصلوات يؤمنك من النار ويدخلك الجنة، وإذا دخلت الجنة وأمنت من النار فقد فزت فوزا عظيما. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله بعزته وجلاله وجوده وإنعامه وإفضاله أن يتولانا جميعا وأن يعيننا على أنفسنا وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك ومولاه والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian ikhwanuddin rahimanallah iyakum, beliau mengingatkan bukanlah maksudnya tatkala kita membawakan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menegakkan salat subuh dan salat asar berjamaah, artinya kita hanya melaksanakan salat asar dan salat subuh saja. Akan tapi tentu saja maksudnya lain daripada itu, yaitu melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, demikian juga sholat-sholat yang lainnya. Akan tapi yang hendak ditekankan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang dia menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat asar berjamaah, terkhususnya dalam keadaan ada halangan yang cukup berat ketika itu, waktu yang sulit ketika itu, maka tentunya sholat-sholat yang lain lebih dia bisa tunaikan, lebih bisa dia tegakkan. Coba lihat bagaimana sholat subuh. Mayoritas orang dalam keadaan sedang tidur, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya, Allah pilih sebagian hambanya untuk melaksanakan sholat subuh, sementara orang lain dalam keadaan terlelap. Demikian juga dengan sholat asar. Orang yang mayoritas sedang sibuk dengan dunianya, dengan pertaniannya, dengan perkebunannya, ataupun dengan perdagangannya, akan tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sebagian kaum muslimin untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya barang siapa yang menegakkan sholat bardain, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan sholat bardain adalah sholat asar dan sholat subuh. Di situ ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegakkan sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan Allah selamatkan dari neraka jahannam, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam sorga. Ikhwan fiddin rahimanallah iyakum, maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari neraka jahannam, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam sorga kelak di akhirat, maka sungguh dialah orang yang sebenar-benarnya beruntung. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam sorga dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari neraka jahannam, sungguh dia adalah orang yang sebenar-benarnya sukses. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa beristiqamah berjalan di atas siratal mustaqim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.